namaku. Hai hai honey bunnyku, buanglah ragumu, bukan menjaga cintamu. Hai hai honey bunnyku, aku mencintaimu, percayalah kepadaku. Cuma kamu, ya cuma.